السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، kita sampai bagian kedua, bukan untuk Allah lagi tapi untuk kita, karena Allah membagi suratul Fatihah menjadi dua. Yang awal-awal untuk Allah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrabbilalamin, Rahmanirrahim, Malik yaumiddin. Ini batasnya. Sudah kita bahas ini untuk Allah. Kemudian dibatasi dengan Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setelah itu sudah bukan untuk Allah lagi tapi untuk hambanya, untuk kita semua. Apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ini bukan untuk Allah tapi untuk hamba, hak hamba. Diberi petunjuk menuju jalan yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, berikanlah petunjuk kepada kami ya Allah, jalan yang lurus. As-sirat al-mustaqim. Apa as-sirat al-mustaqim? Satu, Islam. Islam itulah as-sirat al-mustaqim. Kalau dulu di zaman Nabi tidak ada pertanyaan, Islam yang mana? Ada enggak pertanyaan di zaman Nabi? Di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, pertanyaan Islam, Islam yang mana? Nah, kalau sekarang ada pertanyaan enggak? Ada. Ya. Islamnya Ikhwanul Muslimin, apa Islamnya Jamaah Tabligh, apa Islamnya FPI, apa Islamnya LDII, apa Islamnya banyak sekali. Yang mana nih? Wajar dong. Pertanyaan seperti itu sangat wajar, karena kan beda. Semua orang tahu beda antara Ikhwanul Muslimin dengan Jamaatul Tabligh, dengan Jamaatul Muslimin, dengan Hizbut Tahrir, dengan ini, beda kan? Kita menutup mata, enggak, itu sama. Enggak, bohong. Kalau mereka bilang sama, udah bubarkan. Enggak usah pakai nama, katanya sama. Berarti beda. Beda. Jangan membohongi diri. Sama. Kita cuman kulitnya saja, namanya berbeda. Kita sesama muslim, justru sesama muslim bersatu. Kenapa mesti pakai nama-nama seperti itu? Kecuali nama itu ada di zaman Nabi. Kalau nama itu memang keluar dari lisan Nabi, Nabi pernah mengatakan Hizbut Tahrir atau Jamaatut Tabligh atau Ikhwanul Muslimin. Iya. Kalau nama itu keluar dari lisan Nabi, setidaknya keluar dari mulut para sahabat, mana? Mana? Ya. Yang keluar dari mulut para sahabat bukan nama-nama seperti Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Jamaatul Muslimin, tetapi al-firqatun najiyah, al-ta'ifatul mansura, al-ghuraba, as-salaf, ahlus sunnah. Itu yang keluar dari mulut Rasul dan para sahabat. Nah, tentu pertanyaan seperti tadi sangat-sangat masuk akal, sangat-sangat beralasan. Ketika ada orang teriak, mari kita bela Islam, Mari kita kibarkan Islam. Mari kita bersatu dalam Islam. Tentu pertanyaan yang sangat wajar, Islam yang mana? Yaitu, ini jawabannya. Ini jawabannya. Islam yang dipraktekkan, Islam yang ada, Islam yang dipraktekkan oleh tiga manusia, yang ketika tiga manusia ini masih hidup, yaitu ketika tiga manusia ini sudah wafat, baru ada pertanyaan Islam yang mana. Ketika tiga manusia itu masih hidup, enggak ada pertanyaan Islam yang mana. Karena ketika tiga manusia itu masih hidup, Islam hanya satu. Belum ada Khawarij, belum ada Qadariyah, belum ada Jahmiyah, belum ada Rafidhah, Asy'ariyah, Maturidiyah, belum ada. Seluruh kaum muslimin adalah Salafi. Seluruh kaum muslimin adalah Salafi. Gak ada seorang muslim pun yang merayakan maulid Nabi. Gak ada seorang muslim pun yang tahu apa itu salawat nariyah. Gak ada seorang muslim pun yang melakukan kunut subuh. Gak ada seorang muslim yang sholat pakai usoli. Dan seterusnya. Apa mereka? Salafi. Seluruh kaum muslimin adalah salaf. Diawali oleh salaf terbaik di muka bumi ini. Siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata siapa? Kata beliau sendiri. Khairus salafi laki ana. Sebaik-baik orang salaf adalah aku. Nabi mengaku, memproklamirkan diri sebagai seorang salafi. Salaf. Salaf itu kan sifatnya, orangnya salafi. Indonesia itu kan negaranya. Orang Indonesia disebut Indonesia. Ya. Arab itu kan negaranya, jazirahnya, orangnya, orang Arab, Arabi, kan gitu. Sunda itu kan sukunya. Kalau orang Sunda, As-Sundawi, kan begitu. Jawa, Al-Jawi, kan begitu. Ya salaf, salafi. Gitu. Maka aneh. Ada orang yang benci. Ada orang yang anti dengan salafi. Aneh sekali. Berarti anti dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi mengatakan sebaik-baik salafi ya, aku ini. Aku ini sebaik-baik salafi, sebaik-baik orang salaf aku. Itu beliau ucapkan di hadapan putri beliau Fatimah beberapa hari sebelum beliau wafat. Khairus salafi laki ana. Siapa tiga manusia ini? Tentu jelas sekali, terang benderang. Tiga manusia itu adalah satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup, belum ada orang Islam tapi bukan salafi. Gitu. Belum ada orang Khawarij, Jahmiyah, Qadariyah, Maturidiyah, Asy'ariyah, belum ada semuanya. Semuanya adalah kaum muslimin ahlus sunnah. Tidak merayakan maulid Nabi, tidak merayakan Isra' Mi'raj, tidak merayakan tahun baru Islam. Perayaan yang ada di hari itu cuman Idul Fitri dan Idul Adha. Tidak ada yang lain. Yang sifatnya pribadi juga tidak ada. Masing-masing memperingati hari kelahiran masing-masing, enggak ada. Masing-masing memperingati hari kematian ayahnya masing-masing, enggak ada. Memperingati hari pernikahan masing-masing, enggak ada. Ya, itu ketika masih Nabi masih hidup. Enggak ada praktek agama yang salah. Bahkan yang paling sederhana, misalnya mencium Hajar Aswad sambil mengecup, mengeluarkan bunyi, belum ada di hari itu. Belum ada di hari itu. Yang paling sederhana, kesalahan yang sangat sederhana, mencium Hajar Aswad dengan mengecupnya, mengeluarkan bunyi, belum ada. Ketika Nabi masih hidup. Loh, bukankah ada sahabat yang berbuat salah? dalam ibadah, ya berarti ada dong kesalahan. Jangan lupa, apa jawabannya? Eh? Kan ada memang kan sahabat yang salah seperti Al-Barra bin Azib kan salah itu mau tidur baca amantu bi nabiyika mestinya diganti dengan amantu bi rasulika. Artinya salah dalam praktek ibadah pernah ada di, oleh sahabat. Jawabnya apa? Ah, ditegur oleh Nabi, diluruskan oleh Nabi, lalu apa? Hilang. Ya. Yeah. Kalau maulid Nabi kapan hilangnya? Isra Mi'raj kapan hilangnya? Salawat Nariyah kapan hilangnya? Kan enggak hilang-hilang. Bahwa ada 1 2 10 20 orang yang meninggalkan ini, iya, tapi kan enggak hilang. Tapi kesalahan ibadah yang dilakukan oleh sahabat ditegur oleh Nabi hilang. Itu bedanya. Berarti sudah tidak jadi subhat lagi dong. Kalau subhat itu terus diamalkan oleh anak cucunya, oleh murid-muridnya, didakwahkan seperti selawat Nariyah tadi. Itu bedanya. Berarti mengatakan ada bid'ah dong di zaman Nabi, salah. Kesalahan ibadah yang dilakukan oleh seorang sahabat setelah ditegur oleh Nabi hilang. Gitu ya. Adi bin Hatim sambil makan sahur, sambil meletakkan benang apa? Benang hitam dan benang putih di atas bantal. Ini praktek yang salah, tafsiran yang salah dari kulu washrabu hatta yatabayyana lakum. Makanlah, minumlah sampai jelas mana benang hitam dan benang putih. Adi bin Hatim beranggapan menurut ayat ini dalam surat Al-Baqarah ini, oh berarti kalau antara benang putih dan hitam itu belum bisa dibedakan. Kalau malam gelap, tentu ini bicara gak ada lampu ya. Kan penerangan di hari itu kan minim sekali. Bicara gak ada lampu, tanpa lampu meletakkan benang putih dan benang hitam di luar misalnya atau di tempat yang terjangkau apa sinar dari luar, kalau jelas mana benang putih mana benang hitam berarti sudah tidak boleh makan, sudah tidak boleh minum gitu. Selama mana benang putih mana benang hitam belum kelihatan berarti boleh makan boleh minum. Begitu tafsiran dari Adi bin Hatim. Maka dia terus makan, terus minum. Di depannya ada benang putih, benang hitam di atas bantal situ. Ya, makan. Oh, masih belum kelihatan nih. Makan. Masih kira. Kalau kata kita mungkin sampai setengah enam kali kita ya. Mungkin sampai hampir sampai jam enam. Baru kelihatan. Subuh udah dari tadi. Dia salah paham. Akhirnya diluruskan oleh Nabi. Diawali dengan candaan yang kalau begitu bantalmu besar sekali dong. Karena yang dimaksud benang putih dan benang hitam adalah fajar, minal fajrinya belum turun waktu itu. Minal fajrinya belum turun. Beginilah Allah ya. Menurunkan satu ayat. Kemudian diteruskan dengan ayat berikutnya yang menjelaskan. Ya, sampai jelas mana benang putih, mana benang hitam, minal fajri. Yaitu fajar. Jadi fajar itu jelas kan, mana yang putih, mana yang hitam. Jelas ketika terbit fajar itu maksudnya. Ketika fajar itu terbit, kemudian tidak selang lama terang. Mana yang putih, mana yang hitam, mana yang kuning, mana yang merah, kan jelas. Itu maksudnya. Bukan benang, ya, hilang. Gak ada yang meneruskan kesalahan Adi bin Hatim ini, gak ada, hilang. Itu bedanya. zaman Nabi dengan zaman kita, kita enggak hidup. Sekali ada orang melakukan bid'ah, diikuti oleh yang lain, terus turun-temurun. Mana coba bid'ah yang hilang itu? Terus turun-temurun, terus. Maka firqah-firqah itu kan selalu ada. Khawarid kan, ya 1400 tahun yang lalu lah khawarid di zaman Ali, ya kan? Bahkan mulai di zaman Utsman. Sampai hari ini masih ada. Rafidah 1400 tahun yang lalu munculnya. Sampai hari ini masih ada, luar biasa. Malah punya negara. Ya. Jahmiyah mungkin 1300 tahun yang lalu. Sampai hari ini masih ada. Dan seterusnya dan seterusnya. Intinya ketika Rasulullah masih hidup, enggak ada. Ada orang Muslim tapi bukan Ahlu Sunnah, enggak ada. Nah, Rasul wafat, kaum Muslimin dipimpin oleh Abu Bakar. Samakah keadaan dalam hal kebaikan? Tentu beda. Mana mungkin zaman wahyu dengan zaman terputusnya wahyu sama? Tentu tidak sama. Tapi hal dalam hal tidak ada aliran sesat, tidak ada syubhat, tidak ada firqah, masih sama. Ketika kaum Muslimin dipimpin oleh Abu Bakar selama 2 tahun, masih belum ada syubhat, masih belum ada aliran sesat, masih belum ada bid'ah. Maksudnya bid'ah yang dipelihara. Itu. 2 tahun beliau memimpin kaum Muslimin, beliau wafat, diganti oleh Umar. 10 tahun kira-kira Umar menjadi pemimpin khalifah kaum Muslimin. Di situ beliau terbunuh saat mengimami salat subuh. Nah, disitulah mulai muncul. Disitulah mulai ada syubhat. Disitulah mulai ada aliran sesat. Dan betul sekali, Umar tidak ragu dengan sabda Nabi. Umar hanya meyakinkan saja. Ketika Umar bertanya, man qatalani muslimun au kafirun, Umar tidak ragu dengan sabda Nabi bahwa insya Allah sampai aku mati sekarang ini, terbunuh ini, belum ada fitnah, belum ada syubhat, belum ada aliran sesat, belum ada bid'ah. Tapi Umar bertanya, ya mirip-mirip Nabi Ibrahim. Apakah Nabi Ibrahim ragu adanya kebangkitan? Tentu tidak. Tapi tetap Nabi Ibrahim pernah memohon kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ya Rabb, ya Allah, perlihatkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan makhluk yang sudah mati. Apakah engkau ragu ya Ibrahim? Tentu Nabi Ibrahim jawab, tidak. Tidak. Ya. Seperti Umar. Umar hanya meyakinkan bahwa sekarang belum muncul fitnah. Sebab kalau sekarang sudah muncul fitnah, sesat, bid'ah, tentu sedih Umar. Berarti batal sifat Umar sebagai koflul fitnah, gemboknya fitnah. Nah, setelah Umar tahu, dikasih tahu bahwa yang membunuh engkau adalah Abu Lu'lu', seorang Majusi, bukan seorang Muslim, lega beliau, senang beliau, berbahagia beliau. Beliau puji-puji Allah, alhamdulillahilladzi lam yaj'al qatilani musliman. Segala puji bagi Allah yang tidak menjadikan pembunuhku itu seorang muslim. Sebab kalau Umar dibunuh oleh seorang muslim, berarti sudah ada apa? Sudah ada apa? Sudah ada syubhat. Sudah ada fitnah. Bagaimana ada seorang muslim tapi membunuh Umar? Aneh sekali. Sangat aneh. Maka sekelompok yang mengaku muslim tapi senang sekali dengan terbunuhnya Umar, para ulama mengatakan mereka sudah bukan orang Islam lagi. Amma syi'ah laysu minal muslimin. Mereka bukan orang Islam Syiah itu. Maksud orang Islam senang dengan terbunuhnya Umar, aneh sekali, sangat aneh. Beda dengan terbunuhnya Utsman. Banyak yang senang, padahal muslim. Berarti sudah ada syubhat. Sudah ada salah faham dalam beragama ini. Di zaman Umar belum ada. Maka seluruh kaum muslimin bersedih. Seluruh kaum muslimin menangis atas terbunuhnya Umar. Kalau Utsman tidak, banyak yang senang dan mau ngaku muslim. Bahkan kalau antum baca sirah, yang terfitnah dengan terbunuhnya Utsman, yang tidak suka dengan Utsman, ada dari kalangan sahabat. Terkena fitnah sahabat ini. Ini fitnah ini luar biasa ya. Anaknya siapa antum tahu? Anaknya Abu Bakar. Ya, anaknya Abu Bakar. Ya. Muhammad bin Abu Bakar terkena fitnah. Artinya terpengaruh juga, ini luar biasa. Maka tidak boleh kita merasa selamat. Saya sudah ngaji bertahun-tahun, saya sudah menamatkan kitab tauhid, saya sudah duduk di majelis ilmu belasan tahun, lalu merasa aman dari fitnah. Subhat-subhat begini mah enggak mempan sama saya lah. Nah, sombong ini. Merasa aman. Seorang Muhammad bin Abu Bakar terfitnah ikut membenci Utsman. Bahkan menjelang kematiannya, entah sehari atau dua hari, dipegang itu. Jenggotnya Utsman itu dipegang. Sambil marah. Minta Utsman turun dari jabatan. Utsman hanya mengingatkan ayahmu. Ayahmu Abu Bakar sangat memuliakan jenggot yang sedang engkau pegang itu, yang engkau sedang kau pelintir itu. Mendengar ayahnya disebut, mereda dia. Ya, maka kan ada isu, ada kebohongan. Yang membunuh Utsman adalah Muhammad bin Abu Bakar. Langsung dibantah oleh istrinya. Tidak. Tidak, istri Utsman mengatakan bukan dia. Kan simpang siur luar biasa. Kalau enggak simpang siur, barangkali enggak ada perang Siffin, perang Jamal, enggak ada. Justru terjadi perang Siffin antara pasukan Ali dengan pasukan Muawiyah. Perang Jamal, bagaimana Aisyah ikut campur menaiki unta. Itu kan gara-gara simpang siur. Siapa pembunuh Utsman itu? Sebab kalau tidak simpang siur, ya tentu langsung ditangkap oleh Ali, langsung dikisos. Justru Ali menahan diri, tidak mengkisos, tidak menangkap, karena gak jelas siapa pembunuhnya. Karena salah secara kaidah, lebih baik salah tidak menghukumi daripada salah menghukumi. Dua-duanya salah. Tidak menghukumi salah, menghukum salah, tapi mending tidak menghukumi. Artinya, ketika si fulan ini salah tapi gak dihukum, Maka itu lebih baik. Si fulan ini salah tapi enggak dihukum, jelas ini dosa, tapi itu lebih baik daripada si fulan ini enggak salah tapi dihukum. Ini kaidahnya. Maka kalau hakim tidak yakin, saksi bukti tidak kuat, jangan jatuhkan hukuman. Itu lebih baik walaupun salah, daripada menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak salah. Nah, kaidah itu dipakai oleh Ali. Karena memang tidak gampang siapa pembunuh Utsman itu, mencari siapa pembunuh Utsman itu. Sulit. Kaidah itu dipakai oleh Ali. Muawiyah enggak terima. Muawiyah kan ahli warisnya, kerabatnya, berhak terhadap darah Utsman. Sementara Muawiyah juga punya kekuasaan, walaupun di Syam, walaupun bukan khalifah, tapi amir. Tapi luar biasa pengaruh Muawiyah di Syam. Dan dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman, itu sengaja dijadikan gubernur Syam karena kuatnya luar biasa Muawiyah. Nah, Syam kan perbatasan, tadinya kan milik Romawi, ya kan? Ibu kota Romawi, Syam. Yang sekarang terdiri dari Yordan, Palestine, Syria, ini kan semuanya Syam, Lebanon. Dulu hanya satu provinsi, gubernurnya adalah Muawiyah. Yeah. Ini dia, pelajaran besar bagi kita, jangan menganggap enteng fitnah itu, syubhat itu, salah faham itu. Salah duduk, salah dengar, selesai. Ya. Bagus ini. Menarik ini. Luar biasa nih hafalannya. Begini. begitu duduk, terkena. Terkena. Maka para ulama menasihati kita, tutup telinga rapat-rapat, tutup mata rapat-rapat. Jangan sampai mendengarkan, melihat syubhat. Karena hati itu, hukum asalnya hati itu lemah. Syubhat itu kuat. Gitu. Kalau bukan kuat, bukan syubhat namanya. Ya. Ada khotib ceramah, saudara-saudara, mari kita berzina, mari kita minum khamr, mari kita berjudi. Syubhat bukan? Bukan. Ya, paling ustaz stres ini, ya. Ustaz baru keluar dari rumah sakit jiwa nih. Paling begitu ya kan? Turun dari mimbar ditabokin, ya. Itu bukan syubhat. Mari berzina, mari minum khamr, mari berjudi. Bukan syubhat, semua orang tahu. Enggak kuat itu. Yang kuat itu, yang syubhat itu, saudara-saudara. Apakah kita enggak cinta kepada Nabi? Nah, diawali dengan kebaikan. Tentu kita cinta kepada Nabi. Ya. Kita ingat hari kelahiran Pangeran Diponegoro, Soekarno, Soeharto. Masuk hari kelahiran Nabi kita lupakan? Kita diam aja di hari kelahiran Nabi. Ya, inilah saatnya. Bukti cinta kita kepada Nabi. Kita rayakan maulid Nabi. Itu sobat. Kena itu orang. Ya, akhirnya melakukan bid'ah. Itu. Yang tentu bisa dibungkam oleh para ulama. Orang awam, gak tahu apa-apa. Iya-iya aja. Para ulama tentu mudah sekali membungkamnya. Emang para sahabat enggak cinta kepada Nabi? Adakah para sahabat yang memperbincangkan hari kelahiran Nabi? Enggak ada. Sahabat ditanya, Nabi lahir tanggal berapa, bulan apa? Enggak bisa jawab sahabat. Kenapa Nabi enggak menjelaskan? Kecuali harinya jelas. Maka disunahkan berpuasa hari Senin. Puasa Senin Kamis. Itu sabda Nabi SAW. Adapun 12 Rabiul Awal enggak ada apa-apanya. Apakah para sahabat, para ulama sepakat bahwa Nabi lahir 12 Rabiul Awal? Tidak, tidak sepakat. Bahkan 12 Rabiul Awal pendapat yang paling lemah. Karena ada yang mengatakan 8 Rabiul Awal, 18 Rabiul Awal, ada yang mengatakan di luar Rabiul Awal. Simpang siur. Karena ketika Nabi lahir, belum ada yang tahu. Kecuali Allah. Bahwa bayi ini akan menjadi manusia termulia di muka bumi. Akan menjadi Nabi terakhir. Akan menjadi manusia yang akan membuka gerbang surga. Surga belum bisa dimasuki oleh para nabi, para rasul. Kecuali setelah dibuka gerbangnya oleh manusia termulia. Siapa? Ini bayi ini yang masih merah. Tentu gak ada yang tahu. Kalau pada tahu tentu dicatat. Tanggal berapa nih? Bulan apa nih? Kan gak ada yang tahu. Gak dicatat. Antum kira hari itu ada akta kelahiran, ya kan? Setiap lahir ada akta kelahirannya. Seperti sekarang? Tidak. Kecuali wafatnya beliau. Wafatnya beliau jelas. Orang sudah tahu semua manusia termulia. Nabi terakhir. Maka semua orang tahu. Beliau wafat tanggal 12 Rabiul Awal. Itu wafatnya beliau. Maka kalau orang senang-senang memperingati kelahiran 12 Rabiul Awal, ini jangan-jangan senang memperingati wafatnya Nabi, ya kan? Masa wafatnya Nabi senang-senang, ya? Nah, itu dia, penuh kekacauan. Memperingati maulid Nabi itu kekacauan yang luar biasa. Ya. Satu pertanyaan yang akan membungkam mereka. Apakah ini pertanyaan bukan dari saya ya, saya menukil seorang syekh. Apakah Nabi tahu kalau maulid Nabi itu baik? Nah, coba suruh jawab itu. Orang-orang yang fanatik memperingati maulid Nabi, tanyakan apakah Nabi tahu kalau maulid Nabi itu baik? Pertanyaan sederhana sebeli, apa jawabnya? Ya, jawab tahu salah, jawab enggak tahu salah juga. Ya. Serba salah mereka. Coba, tahu. Nabi tahu kalau maulid Nabi itu baik, masa Nabi enggak tahu. Nah, kalau tahu kenapa enggak mencontohkan? Berarti beliau menyembunyikan kebaikan dong. Berarti beliau tidak amanah dong. Ada kebaikan tapi tidak beliau contohkan. Kan seumur-umur beliau belum pernah memperingati kelahiran beliau, ulang tahun beliau istilahnya. Maulid Nabi. Kalau kalau Anda jawab bahwa Nabi tahu. Ya, salah kan? Jawaban yang menampar mereka sendiri. Kalau mereka jawab, oh Nabi enggak tahu kalau maulid Nabi bayi, makanya enggak memperingati maulid Nabi. Oh ini lebih dahsyat lagi. Berarti Anda lebih tahu dari Nabi. Nabi enggak tahu kalau itu baik, Anda tahu. Subhanallah. Kesombongan apa lagi? Ya. Itu sederhana. Dan begitulah subhat. Begitulah bid'ah. Walaupun sesat sesesat-sesatnya, kalau diamalkan oleh jutaan manusia, kaum muslimin, maka ya orang awam ngikut saja. Ini semakin menunjukkan kepada kita bahwa jangan pernah kita beragama berdasarkan orang banyak melihat keumuman. Apa yang dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin kita ikuti. Mosok jutaan kaum muslimin sesat semua. Ra'yu bicara. Mosok Allah biarkan jutaan kaum muslimin se-Indonesia melakukan maulid Nabi enggak ada teguran. Ya? Emang Allah menegur para pelacur, para koruptor, para penjudi yang enggak pada sholat. Sehat-sehat aja. Ya? Maka enggak bisa pakai kaidah seperti itu, enggak bisa. Kalau maulid Nabi salah, keliru, mosok sih Allah biarkan? Ratusan tahun, bahkan ribuan tahun mungkin kaum muslimin sedunia termasuk se-Indonesia merayakan maulid Nabi, mosok sih Allah diamkan? Enggak bisa kaidah seperti itu. Yang enggak sholat juga Allah biarkan? Kan lebih dahsyat lagi kan? Enggak sholat, enggak puasa, bahkan kafir. Bahkan kuburan disembah-sembah. Bahkan Yesus disembah, Allah biarkan kan di dunia ini? Sehat, kaya, nyaman. Maka enggak bisa kebenaran itu diukur dari Allah biarkan. Enggak bisa. Buat apa ada Al-Quran? Buat apa ada hadis? Buat apa Nabi bersabda, taraktu fikum amroini? Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua perkara. Kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Ketika kalian berpegang kepada yang dua itu. Buat apa Nabi bersabda seperti ini? Kalau kebenaran itu bisa diukur dengan mayoritas melakukannya lalu didiamkan oleh Allah, maka itu benar. Keliru. Nah, ini tafsiran pertama tentang as-sirat al-mustaqim, yaitu Islam. Tafsiran kedua sudah kita singgung sedikit, yaitu tiga manusia tadi. Bahkan sebagian ulama tidak menyebut Rasulullah karena itu sudah jelas ya, Abu Bakar dan Umar. Tafsiran ketiga Al-Qur'an atau Al-Qur'an kedua ya. Bertentangankah ini? Tidak. Tidak. Apa bedanya Islam, Al-Qur'an, Abu Bakar, Umar? Apa bedanya? Enggak ada bedanya. Enggak ada bedanya. Islam ya Al-Quran, Al-Quran ya Islam, Islam Al-Quran, itulah yang dipraktekkan oleh zaman tiga manusia, Rasul, Abu Bakar, Umar. Maka beda dalam penafsiran, tapi maksudnya sama. Yeah. Fahduhum ila siratil jahim. Beliau ingin menunjukkan kepada kita bahwa sama-sama petunjuk, sama-sama hidayah, tetapi ujungnya baik dan ujungnya tidak baik. Kalau tadi tentu baik. Ihdinash shiratal mustaqim. Tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus. Di ayat lain Allah mengatakan fahduhum ila shiratil jahim. Berikanlah petunjuk kepada mereka menuju neraka. Ada secara bahasa petunjuk fahduhum hada yahdi ihdi, fa'ilnya antum ya, ihdu fa ihdu fahdu Para malaikat. Para malaikat diperintahkan oleh Allah untuk memberikan petunjuk kepada orang-orang kafir agar masuk neraka jahim. Ya, itu bahasa Al-Qur'annya. Bahasa kita menggiring gini. Giringlah mereka menuju jahim. Tuntun mereka menuju neraka. Berarti kaum muslimin akan digiring. Kaum muslimin, kaum mukminin akan diberi petunjuk, akan ditunjukkan, akan digiring menuju surga. Maka kalau tidak salah dulu pernah kita bahas lima macam hidayah. Ada hidayatul taufik, ada hidayatul bayan, ada hidayatul am, ada hidayatul as. Nah, yang terakhir adalah hidayah menuju surga. Jadi nanti kaum muslimin itu kan belum pernah ada yang berpengalaman tuh. Ya kan? Kan semua di sana itu kan hari pertama semua. Belum pernah ada yang berpengalaman masuk surga, ya kan? Kok bisa masuk surga? Kenapa? Itu tadi. Digiring, diberi petunjuk menuju surga. Kan jelas itu apa tidak bisa dipelajari. Kita belum pernah ke Rusia, kita ke sana kan masih mending ada peta, ya kan, ada plang, ada petunjuk gitu. Kalau di akhirat jelas tidak ada. Tapi kenapa kaum muslimin bisa masuk surga? Ah, itulah hidayah ilal jannah, digiring, diberi hidayah, diberi petunjuk, akhirnya sampai ke surga. Karena begitu selamat dari sirat, apa langsung masuk surga? Kan pernah kita bahas dulu. Kita sudah melewati sirat, sudah selamat. Enggak mungkin nyebur ke jahannam. Sudah melewati sirat. Langsung masuk surga? Tidak. Tidak. Masih belum bisa masuk surga di situ. Ah, maka peristiwa di Padang Mahsyar, di mana manusia berbondong-bondong ke Adam, berbondong-bondong ke Nuh, berbondong-bondong ke Nabi Ibrahim dan seterusnya, terulang lagi. Terulang lagi. Kalau di Padang Mahsyar dalam rangka agar Allah mau berkenan mengadili manusia, agar manusia ini segera jelas nasibnya, yang surga-surga, yang neraka-neraka, jangan dibiarkan seperti ini, tanpa makanan, tanpa minuman, tanpa naungan, tanpa pakaian, selama entah berapa puluh, berapa ratus tahun. Ya, mereka berbondong-bondong ke Nabi Adam, enggak bisa, Nabi Nuh enggak bisa, Nabi Ibrahim enggak bisa, terus terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisa. Ah, di sini terulang lagi. Terulang lagi setelah kaum muslimin, tentu kaum muslimin, non muslim enggak ada yang selamat dari sirat, ya kan? Hanya kaum muslimin setelah selamat dari sirat di hadapan di situ, ya entah seperti apa tempatnya, tentu kita tidak bisa membayangkan, belum bisa masuk surga. Belum bisa masuk surga. Ah, terulang lagi peristiwa yang di Padang Mahsyar. Mereka berbondong-bondong ke Nabi Adam agar Nabi Adam membuka gerbang surga itu. Enggak sanggup. Kemudian Nabi Nuh enggak sanggup, Nabi Ibrahim enggak sanggup, Nabi Musa, Nabi Isa enggak sanggup. Lalu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta dan sanggup. Nah, ini kan ada hidayah, ya. Begini, begini apa yang harus dilakukan. Itu maksudnya hidayah ke surga. Kemudian wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Beliau ingin menjelaskan kepada kita tentang petunjuk hidayah apa. Saya bacakan artinya, ya, agar antum bisa menangkap kira-kira hidayah apa ini. Kan ada lima tadi, ya, dan pelajaran kan sudah lewat. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengatakan, wahai Muhammad, sungguh engkau bisa memberikan hidayah menuju jalan yang lurus. Kira-kira hidayah yang mana nih? Di antara yang lima. Ya. Taufik, apa bayan, apa am, apa khos, apa ilal jannah. Yang dimaksud, bayan. Hidayatul bayan. Hidayatul taufik, mustahil. Hidayatul taufik, mustahil. Rasul tidak punya hidayatul taufik. Kalau Rasul punya hidayatul taufik, tentu Abu Talib masuk Islam. Bahkan Abu Jahal, Abu Lahab masuk Islam. Orang yang beliau kenal tentu masuk Islam semua. Kalau beliau punya hidayatul taufik, kan suka-suka beliau. Siapa yang akan diberi hidayah? Karena orang yang mendapat hidayatul taufik, yang kafir jadi beriman, yang malas jadi rajin sholat, yang bid'ah jadi sunnah, dan seterusnya, pokoknya baiklah. Itu orang kalau sudah mendapat hidayatul taufik. Punya siapa hidayatul taufik itu? Punya Allah satu-satunya. Manusia termulia di muka bumi ini enggak punya. Jibril, Mikail enggak punya. Jangankan punya, tahu aja enggak. Tahu aja enggak. Abu Thalib akhirnya akan mati dalam keadaan kafir. Tahukah Jibril? Enggak tahu. Fir'aun akan mati dalam keadaan kafir. Tidak beriman dan akan masuk neraka kekal. Tahukah Jibril? Enggak tahu. Kalau tahu enggak akan terjadi penyumpalan pasir itu. Ya, kan penyumpalan mulut Fir'aun dengan pasir itu dilakukan oleh Jibril. Karena apa? Karena Jibril enggak tahu. Kalau Fir'aun akhirnya akan mati dalam keadaan kafir. Ah, beliau membawakan beberapa riwayat ya tentang tafsiran tadi. Tentang Shiratal Mustaqim itu Al-Quran, Shiratal Mustaqim itu Islam, Shiratal Mustaqim itu Abu Bakar dan Umar, semuanya ada riwayat dibawakan oleh beliau di sini. Insyaallah nanti kita lanjutkan dengan hadis panjang ya. Jadi ihdinash shiratal mustaqim belum selesai. Tentang jalan yang lurus, di kiri kanannya ada tembok. Antum bayangkan jalan yang lurus seperti tol gitu ya, kiri kanannya ada tembok. Temboknya ada pintunya. Pintu banyak sekali. Pintunya tidak ada daun pintunya, tidak bisa ditutup. Hanya tertutup oleh kain, hordeng, tirai. Ya. Lalu ada yang teriak di atas jalan yang lurus itu. Nah, nanti kita bahas hadis itu, ya. Jalan yang lurus itu apa? Tembok di kiri kanan itu apa? Kemudian tirai itu apa? Ya, ini saya kira panjang ini. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sekarang kita bersoal jawab. Ada pertanyaan, silakan. Ada yang apa? Ada di dunia. Pada masyarakat ada di dunia. Di mana di dunia? Di negara mana? Ada keterangan? Di Eropa apa di Syam? Saya enggak tahu. Ya, saya enggak tahu. Kalau mahsyar secara bahasa, iya. Mahsyar itu kan tempat berkumpul. Nah, bahwa di Syam itu akan berkumpul kaum muslimin di sana. Ya. Di hari di mana Nabi Isa turun, Imam Mahdi memimpin kaum muslimin. Tapi bukan mahsyar yang dimaksud di padang mahsyar ya. Tentu bukan. Karena apa yang ada di akhirat, apa yang ada di padang mahsyar, apa yang ada di surga, apa yang ada di neraka, itu mempunyai sifat satu. Belum pernah terlihat oleh mata. Jadi orang yang di padang mahsyar, di neraka, di surga, pasti kaget. Gak ada orang mengatakan, oh ini mirip-mirip waktu saya main ke Jawa Timur nih. Nah, gak ada yang gitu ya. Oh ini mirip-mirip waktu saya di Anu, gak ada. Jadi tidak mungkin mata kita melihat pemandangan yang mirip-mirip, apalagi sama dengan dunia. Yang kedua, belum pernah terdengar oleh telinga. Apa misalnya, bahkan waktu masih di dunia, ketika sangkakala itu asur itu ditiup oleh malaikat, nggak ada yang nggak kaget. Semuanya kaget. Belum pernah mendengarkan suara itu, ya? Nggak ada yang mirip-mirip trompetnya konser Anu nih. Nah, nggak ada yang gitu, ya? Nggak ada. Baru dengar. Itu padahal masih di dunia. Apalagi sudah mati, ya, melihat mungkar nakir mirip-mirip Anu, nggak ada. Dipukul oleh mungkar nakir, lalu merasakan sakit, wah ini mirip waktu saya dihajar masa, nggak ada. Nggak ada yang mirip-mirip gitu ya. Yang ketiga, belum pernah terbayangkan di hati manusia. Ngebayangin aja nggak bisa. Kita pernah berhayal tentang surga, pernah membayangkan surga. Begitu masuk surga, ini sesuai dengan bayangan saya. Enggak mungkin. Jadi seliar apapun hayalan kita, tetap tidak akan bisa menjangkau. Ya, kayak apa itu kenikmatan surga? Dibayangin saja enggak bisa. Padahal hayalan, bayangan, lamunan itu kan liar sekali. Coba kita membayangkan apa, bisa enggak? Pasti bisa, ya kan? Membayangkan ini, membayangkan itu, ya. Namanya kan berhayal, ya. Berhayal, sarapan di bulan, ya kan? Makan siang di Saturnus misalnya. Ntar sore ngopi-ngopi di mana, Pluto, ya. Namanya menghayal, kan? Bisa aja, ya kan? Itu masih belum bisa. Kayak apa surga itu? Ya, lalu kita lupakan itu. Enggak ada keinginan masuk gara-gara melihat gemerlapnya dunia. Makanan, minuman dunia. Lalu kita lupakan surga itu. Bodoh sekali. Sangat-sangat bodoh sekali. Ketika kita di alam kubur sudah selamat dari pekerjaan mereka, tidak ada akhir. Itu kalau saya itu ikut-ikut atau bisa dari kemudian dari atas itu. Ada keterangan satu. Di illiyin, di illiyin, gitu. Ada di mana, seperti apa, wallahu a'lam. Ada lagi di konadil, jamak dari kindilun. Itu, ini ruhnya ya, ini bahas ruhnya. Kalau jasadnya kan ya di situ aja ya kan. Tulang belulangnya dan seterusnya, sementara daging, otot, usus, ya tentu jadi tanah. Sekira semua orang tahu ya. Kita bahaskan ruhnya. Ini yang goib kan ruhnya. Kalau dagingnya, kepalanya, tengkoraknya, tulangnya, tentu ini gak goib. Masih ada di situ. Kita bahas ruhnya. Ruhnya itu ada yang di konadil. Itu bergelantungan di bawah arsy. Ini khusus ruh para suhada, orang-orang yang mati syahid. Gitu. Kemudian ada di genggaman tangan Allah. Ini jelas hadisnya bahwa orang yang mati dengan orang yang tidur sama. Ruhnya berada di genggaman tangan Allah. Yang mati tidak dilepas kecuali nanti pada hari kiamat. Yang tidur dilepas sehingga dia terbangun. sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ah, kemudian ada yang disiksa sampai hari kiamat. Fir'aun misalnya. Maka kita bilang tadi roh kan, kalau jasad kan Fir'aun di situ ya. Banyak orang menyaksikan jasadnya Fir'aun. Dan pengawetan jasad Fir'aun kan ada di Al-Qur'an. Nah, itu dia. Ada disiksa sebentar, lalu dihentikan, lalu ruhnya digenggaman tangan Allah. Siapa? Kaum muslimin yang berdosa, yang menyebar namimah, ola wakila, yang sering kencing tidak cebok, yang meninggalkan sholat, dan kaum muslimin yang berbuat dosa. Disiksa dulu, entah berapa hari, berapa bulan, berapa tahun, habis itu dihentikan. Apakah yang dimaksud dengan tiga manusia itu adalah Rasulullah, Abu Bakar, Umar? Iya, tadi sudah kita bahas ya. Tiga manusia itu adalah Rasulullah, Abu Bakar, dan Umar. Oleh karena itu, di zaman Utsman sudah beda lagi. Di hari di mana kaum muslimin dipimpin oleh Utsman, sudah mulai ada syubhat, sudah mulai ada bid'ah, sudah mulai ada aliran sesat, yaitu Khawarij yang membesar di zaman Ali, lalu ditumpas oleh Ali bin Abi Thalib. Berarti hari itu kaum muslimin pecah jadi dua. Sementara di zaman Rasul, Abu Bakar, Umar, kaum muslimin hanya satu, semuanya ahlu sunnah, semuanya salafi, semuanya al-ghuraba, semuanya al-firqatun najiyah atau Taifatul Mansurah. Itu di zaman tiga manusia. Di zaman Utsman kaum muslimin pecah jadi dua. Kaum muslimin ya, jangan bilang ini kafir, muslim tetap, tapi pecah jadi dua. Apa dan apa? Salafi dan Khawarij. Syiah belum ada, Qadariyah belum ada, Asy'ariyah, Maturidiyah apalagi, jauh sekali. Kaum muslimin ada dua, Salafi dan Khawarij. Secara umur Salafi tua-tua, Khawarij belia-belia, belasan tahun mungkin ya, 20 tahun, 21 tahun. Karena kalau mereka umurnya 30 tahun saja ya, tentu bertemu dengan Nabi kan. Kan 2, 10, 12 ya. Kalau 30 tahun tentu bertemu dengan Nabi. Bertemu dengan Nabi apa namanya? Sahabat. Khawarij ada yang sahabat enggak? Enggak ada. Enggak ada yang pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka umur mereka belasan tahun. Mungkin 20, 21 gitu ya. Persis sabda Nabi. Persis seperti apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Hudatsaul asnan, sufahaul ahlam." Umur mereka masih muda-muda belia. Dan pemahaman mereka buruk sekali, sangat buruk sekali. Istilah kasarnya bodoh. Bodoh sekali dalam hal pemahaman agama ini. Kalau semangat luar biasa, sholatnya luar biasa, puasanya, baca Al-Qur'annya, semangat ibadahnya luar biasa, tapi bodoh. Saking bodohnya perempuan-perempuan mereka, kalau bersih dari haid mengkodok sholat, apa enggak bodoh sekali? Kalah sama nenek-nenek kita di kampung ya, yang jarang ngaji tahu. Ini padahal di zaman Utsman, di zaman Ali. Ini keterlaluan Khawarij itu ya. Bodoh sebodoh-bodohnya. Maka yang paling bagus menghadapi kelompok ini apa? Yang paling bagus setelah didakwai enggak mau kembali kepada kebenaran, yang paling bagus diapain? Dibantai. Dan itu yang dilakukan oleh Ali, dibantai habis setelah didakwai tentunya. Dan setelah didakwai oleh Ibnu Abbas itu, 2/3 dari mereka bertaubat ya, karena ilmu yang dibawakan oleh Ibnu Abbas itu ilmu. bertaubat. Sisanya sepertiga enggak mau bertaubat, habis dibantai oleh Ali bin Abi Thalib. Sayang tinggal 10 atau 11 yang melarikan diri. Dari 11 orang itu kan, ya anak cucu mereka secara pemahaman ya, yang ngebom sana, ngebom sini, mengatakan presiden kita kafir, gubernur ini kafir, ini kafir, ini kafir. Pokoknya kaum muslimin salah sedikit dibilang kafir. Berbuat dosa besar kafir. Ini sangat berbahaya. Semangatnya luar biasa. Mengapa manusia selalu meminta hidayah padahal Allah sudah menentukan nasib manusia itu? Ini pertanyaannya mirip-mirip dengan apa ya? Kenapa mesti cari uang? Kerja, jualan, bertani. Kan rezeki udah ditentukan oleh Allah. Ya, udah tunggu aja depan rumah entar datang sendiri. Nah, itu sama pertanyaannya. Kan gitu kan? Sama, persis sama. Ngapain mesti jalan dari rumah ke masjid? Ya, naik motor, naik mobil. Padahal sampai ke masjid sudah ditakdirkan apa belum? Ya, antum dari rumah sampai ke masjid sekarang ini, antum sampai ke masjid sudah ditakdirkan apa belum? Sudah. Berhubung sudah ditakdirkan, udah duduk aja di rumah, ntar sampai ke masjid sendiri. Kan bodoh sekali itu. Ya, itu persis pertanyaannya seperti itu. Persis. Ya. Nah, termasuk habis ini kan. Ibu-ibu mau pulang, ya kan? Sampai rumah atau tidak, sudah ditakdirkan belum? Sudah, Allah sudah tahu. Berhubung sudah ditakdirkan, udah tunggu aja. Enggak usah jalan, enggak usah naik motor, enggak usah naik mobil, enggak usah naik taksi. Tunggu sampai takdir itu datang. Sampai tiba-tiba kita, ibu, ada di kamar ibu, ya, sambil nyender di tiang masjid. Begitu buka mata, sudah pindah ke rumah ibu. Tentu enggak waras ini. Ya, itu pertanyaannya seperti itu, sama. Bahwa segala sesuatu sudah ditakdirkan, enggak ada yang belum ditakdirkan. Kita yakin betul. Tapi itu urusan Allah. Urusan kita, pengin punya uang, ya cari uang. Berdagang, bekerja, bertani. Pengin selamat, ya hati-hati. Pengin dapat hidayah, minta hidayah, dan seterusnya, dan seterusnya. Jangan ikut campur hak Allah. Itu hak Allah. Siapa yang akan dikasih, siapa yang tidak akan dikasih, itu urusan Allah. Kita jangan ikut campur. Yang bisa kita lakukan adalah berusaha, berusaha, berusaha, berusaha, berdoa, pasrah. Berusaha, berusaha, berusaha, berdoa, berdoa, berdoa, pasrah. Itu saja kan? Apa coba di luar yang tiga itu? Ya? Apa coba? Berusaha tentu yang halal. Berdoa jelas ya, pasrah ya. Kadang-kadang kita berdoa dengan berusaha dengan cara yang haram, tidak berdoa, tidak pasrah, harus bisa. Ini target kita nih, harus bisa. Ini tidak boleh. Bagaimana undangan ziarah kubur dan berdoa bersama, dan undangan itu lewat WA? Mau WA, mau Facebook, mau undangan lisan, mau apapun. Ini ziarah kubur dengan berdoa bersama ya. Ini tidak boleh kita datangi. Ya. Ya, jangankan yang haram. Halal nih. Halal nih, tapi undangannya bukan makan. Wajib datang enggak? Wajib datang enggak? Enggak. Yang kita wajib datang adalah undangan. Undangan apa? Undangan makan. Undangan pengajian wajib datang enggak? Enggak lah. Saya ngadain pengajian nih di rumah saya, datang ya. Enggak wajib kita datang. Nanti besok siang makan ya di rumah saya. Wajib kita datang. Yang wajib datang adalah undangan makan, bukan undangan pengajian. Ini luar biasa ya, hikmah ini semua. Coba kalau kaum muslimin itu tidak paham undangan makan itu wajib. Sudah disiapkan 100 porsi. yang datang cuma 10 atau 5, tentu sedih sekali. Itu wajib kita datang undangan makan. Undangan pengajian ada, enggak wajib. Mencari ilmu kan tidak hanya hari itu di rumah dia, di mana saja, yang penting ilmu sunnah. Ya. Apalagi undangan kerja bakti misalnya. Besok siang banyak kerjaan nih di rumah saya, bapak-bapak datang ya. Enggak wajib juga. Enggak wajib gitu ya. Jadi jangan semuanya ya. Sekali lagi, cuman undangan makan. Gitu. Keliru kalau dikatakan undangan walimatul urus, tidak. Undangan makan. Ya, walimatul urus kan jelas ada makan-makannya. Kalau walimah doang, akad doang enggak ada makan-makannya, kita enggak wajib datang, ya kan? Jadi makan-makannya itu yang wajib kita hadir. Kita makan, ya. Sudah makan? Pulang ngapain lama-lama, ya kan? Bahkan para sahabat berlama-lama itu. Ketika Nabi nikah dengan Sofiyah, kalau tidak salah ya. Pernikahan yang sangat sederhana. Kan Nabi kadang sederhana, kadang banyak yang diundang. Itu para sahabat setelah makan itu ngobrol berlama-lama, gak langsung pulang. Nabi gak enak mau ngusir ya. Nabi ke rumah Aisyah, balik lagi lah, belum pada pulang, ya kan? Itu ditegur kan? Ditegur dalam surat Al-Ahzab ya. Ditegur itu. Jadi sunnahnya habis makan pulang. Itu sunnah. Itu. Allahu Akbar. Habis? Kalau habis kita akhiri. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته